Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kembali kita di tempat ini untuk membaca bersama kitab Lamdul Manthur sampai pada bab tentang tanda-tanda ahlul bid'ah, atau sampai pada nomor ke-209. Qala al-allamah al-Utsaimin Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala li ahlil bid'i alamatun. Ahlul bid'ah itu memiliki tanda-tanda. Ahlul bid'ah itu ada tanda-tandanya. Minha diantaranya, annahum yattasifuna bi ghairil islami was sunnati bima yuhdithunahu minal bid'il qawliyati wal fi'liyati wal aqdiyati. Mereka ini tidaklah menyebutkan diri mereka dengan penyebutan al-Islam atau as-sunnah, tidak menyebut tentang diri mereka dengan sebutan al-Islam atau yang menunjukkan kepada pengikutan terhadap sunnah. Tak kata tapi mereka menyebut diri-diri mereka dengan bid'ah-bid'ah yang mereka adakan, baik itu bid'ah yang berupa ucapan qauliyah atau bid'ah yang berupa fi'liyah perbuatan, atau bid'ah al-aqdiyah yang berupa keyakinan. Misal seperti jamaatut tabligh, kata-kata jamaatut tabligh yang mereka sematkan untuk gerakan mereka, gerakan tabligh menyampaikan, ini tidaklah menunjukkan kepada ittiba mereka terhadap sunnah. Kenapa? Karena kalimatut tabligh atau jamaatut tabligh ini bukan kalimat salaf, bukan yang menunjukkan kepada pengikutan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Tetapi jamaatut tabligh adalah satu kata yang menunjukkan pada pengikutan terhadap Muhammad Ilyas Kandahlawi sebagai pencetus jamaatut tabligh. Demikian pula dengan yang lainnya, sufiyah. Kalau sufiyah ini berkaitan dengan pakaian mereka yang kebanyakan dulu, zaman dulu mereka menggunakan kain dari kain suf. Mereka menggunakan baju tersebut sampai disebutlah sufi. Orang yang selalu memakai baju suf atau dari wol kalau tidak salah. Kain yang kasar. Kemudian mereka menyebut sufi itu pada bagian ibadah yang mereka lakukan. Ibadah ala sufi. Zikir model sufi. Terus berkembang. Kalimat ini juga tidak menunjukkan kepada pengikutan terhadap sunnah. Tetapi kalimat sufiyah lebih menarik atau menyeret atau membawa manusia untuk mengikuti model-model tokoh-tokoh sufi dari tarekat-tarekat yang ada pada mereka. Kalau zaman dulu, semisal Asy'ariyah, mereka menamakan diri mereka Asy'ariyah dari pemahaman seorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata kalimat Al-Asy'ariyah ini, pemahaman Asy'ariyah ini tidak menunjukkan untuk mengikuti Rasul dengan para sahabat. Dikarenakan Asy'ariyah itu bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula tabi'ut tabi'in. Hidup di kurun setelah mereka. Maka Asy'ariyah ini adalah sebuah hal yang bid'ah. Sebagaimana jamaah tabligh dan sufiyah. Mereka memberikan nama terhadap diri mereka. Bukan dengan nama Islam sunnah. Tetapi mereka memberi nama terhadap diri mereka. Dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada mereka. Demikian pula dengan Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Maturidiyah, atau Jahmiyah, pengikut Jaham Ibn Safwan, atau Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang membuat adalah Wasil bin Atha. Dulu Wasil bin Atha ini muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Tetapi dia tidak puas dengan keyakinan yang diajarkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia menyendiri, meninggalkan majlisnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Menyendiri, meninggalkan majlis, itu disebut dalam bahasa Arab, i'tazala, uzlah. Dia menyepi. Meninggalkan majlis Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama di zaman tabi'in. Kibar ulama di zaman tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Untuk kemudian dia melahirkan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang berdasarkan akalnya. Sehingga mereka beragama dengan menggunakan akal dasar pengambilannya. Bukan dengan menggunakan wahyu. Pencetusnya namanya Wasil bin Atha. Para ulama menjuluki dan menamai mereka ini dengan perbuatan yang dilakukan oleh Wasil bin Atha, i'tazala. Fakana mu'taziliyan. Maka Wasil bin Atha adalah seorang mu'tazili. Seorang yang menyepi, meninggalkan majlis Imam Hasan al-Basri, dan dia melahirkan pemikiran-pemikiran bid'ah-bid'ah yang mengerikan. Ia antaranya mengatakan Al-Quran makhluk, menolak sifatullah, menerima nama tapi tidak mau menerima sifat mereka ini. Beberapa para ulama mengkafirkan sekte Mu'tazilah, namun mereka bertingkat-tingkat. Penyimpangan mereka sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing dalam kemu'taziliannya. Contoh-contoh jadi di atas adalah contoh-contoh ahlul bid'ah. Adapun kalau ahlu sunnah, maka mereka tidak memiliki penyebutan nama pada diri mereka kecuali yang menunjukkan kepada Islam dan kepada sunnah. Apa nama-nama mereka? Yang pertama, Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Tidak berubah. Ini adalah agama kita. Ini nama agama kita. Akan tetapi ketika ahli bid'ah bermunculan, yang mereka membawa kesesatan, itu terjadi di zamannya sahabat, sepeninggal Nabi, muncul Mu'tazilah, muncul Khawarij, Syiah, Qadariyah, muncul zaman Tabi'in, Jahmiyah, Mu'tazilah dan begitu seterusnya, maka para ulama memberikan sifat Islam yang benar itu adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi. Sehingga kaum muslimin yang ingin mengikuti Islam, dia harus mengikuti as-sunnah. Seperti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, kalimat usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah pada kami. Yang dimaukan dengan kalimat usulus sunnah ay usulul Islam, prinsip-prinsip Islam. Karena Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Muncul kalimat sunnah mengikat kaum muslimin dengan sunnah Nabi, di mana sunnah Nabi itu adalah Islam, agar kaum muslimin berislam dengan cara yang baik. Kemudian muncul yang berikutnya, kalimat ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Al-jamaah, orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi bersama para sahabatnya, karena al-jamaah adalah mereka. Al-jamaah adalah mereka. Al-jamaah yani jamaah yang ada di zaman Nabi bersama para sahabat adalah mereka. Maka muslimin yang di atas al-haq, muslimin yang tidak mengikuti bid'ah, adalah muslimin yang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Dia komitmen dengan sunnah Nabi dan dia berpegang teguh dengan al-jamaah Nabi bersama para sahabatnya. Kalimat ahlu sunnah wal jamaah membawa kaum muslimin untuk mengikuti Islam, bukan mengikuti bid'ah tertentu atau tokoh tertentu. Demikian pula dengan kalimat lain, dakwah salafiyah, tatkala muncul semuanya mengaku ahlu sunnati wal jamaah, sampai ahlul bid'ahnya pun mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnati wal jamaati, padahal mereka ahlul bid'ah. Mengapa demikian? Dikarenakan agar supaya dagangannya mereka laku laris manis di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka pun menamai diri mereka sebagai ahlus sunnati wal jamaah, padahal mereka ahlul bid'ati wal furqati, orang-orang yang di atas bid'ah dan orang-orang yang memecah belah. Dikarenakan bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka, kaum muslimin menjadi terkotak-kotak, sehingga mereka bercorak, berwarna, bermodel, beraliran-aliran karena bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Mereka bukan menyatukan umat, karena bid'ah itu identik dengan apa? Perpecahan. Berbeda dengan sunnah, identik dengan persatuan. 1000 orang semuanya kembali kepada sunnah, maka 1000 orang itu akan bisa bersatu, dikarenakan mereka sama akidahnya, sama ibadahnya, merujuk kepada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabah. Sama mereka, bersatulah 1000 orang itu. Adapun kalau bid'ah, maka bid'ah itu akan memecah belah, karena bid'ah itu membolehkan setiap orang beragama dengan caranya masing-masing. Maka mereka furqah, bukan jamaah. tetapi mereka pun menamakan diri mereka dengan ahlu sunnati wal jamaati. Maka para ulama membutuhkan untuk menjelaskan kepada umat ahlu sunnati wal jamaah yang seperti apakah yang sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Karena semua orang sudah mengaku sebagai apa? Ahlu sunnati wal jamaah. Sebagaimana di zaman awal Islam, ahlul bid'ah semuanya mengaku sebagai Islam. Tetapi dilihat Islam kok macam-macam sekali. Maka butuh disebut Islam yang sesuai dengan sunnah. Agar memisahkan bid'ah dari Islam. Muncul orang banyak dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka disebutkanlah dengan kalimat ahlu sunnah wal jamaah. Semua orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah padahal mereka adalah ahlu bid'ah. Sehingga terkaburkan makna ahlu sunnah wal jamaah. Siapakah mereka itu yang sebenarnya? Maka para ulama menyebutkan kalimat as-salaf. Mereka adalah salaf. Yani Rasul bersama para sahabatnya. Nama-nama ini kaum muslimin adalah membawa umat Islam kembali kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Berbeda dengan nama-nama ahlu bid'ah tadi. Ahlu bid'ah, Jahmiyah, Syiah, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Qullabiyah, Qaramithah, Jabriyah, Murji'ah. Itu semuanya membawa manusia pada sekte-sekte itu. Dan berhenti pada pemahaman setiap sekte-sekte itu tidak kembali kepada Nabi dan para sahabatnya. Dan itu ciri yang pertama ahlul bid'ah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kalimat ini. Yang kedua, qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafar lahu annahum يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. Sesungguhnya mereka bertaassub. Bertaassub itu berfanatik terhadap pendapat-pendapat yang ada pada mereka. Berfanatik terhadap ra'yu-ra'yu, akal-akal yang mereka telah tetapkan. Fala yarji'un, maka mereka tidak mau kembali kepada al-haq. Wa in tabayyana lahum, walaupun al-haq itu telah jelas bagi mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini ciri ahli bid'ah yang disebutkan Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, apa? Berta'assub. Bahasa kitanya bertaassub itu fanatik. Berfanatik terhadap gurunya. Dia pegangi pendapat gurunya. Walaupun sudah jelas bahwa pendapat gurunya itu salah dan menyimpang, tapi dia tetap memeganginya. Ini ciri khas al-bid'ah. Kenapa seperti itu mereka? Jawabannya dikarenakan mereka al-bid'ah, bukan al-sunnah. Adapun kalau al-sunnah, yaitu orang-orang yang komitmen dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka apabila dia mendapati sunnah Nabi berbeda dengan dirinya, dia akan kalahkan pikirannya dan pendapatnya yang dia akan ikuti sunnah. Demikian pula, jikalau ada sunnah Nabi yang berbeda dengan pendapat gurunya, maka pendapat gurunya yang ditolak, dikarenakan dia ahli sunnah, pengikut sunnah, bukan pengikut ucapan gurunya. Ini perbedaan yang nyata, yang nampak. Sehingga ahli sunnah tidak mengajarkan taklid. Adapun al-bid'ah, mereka mengikat pengikutnya dengan taklid. Ini mereka. Al-bid'ah, agar supaya pengikutnya itu tetap komitmen dengan ajaran-ajarannya mereka, maka ahlul bid'ah itu akan mengajak taklid dan tidak mengajak untuk talabul ilmi. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka terdidik dengan talabul ilmi, mereka akan selalu bertanya mana dalilnya pada setiap amalan yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil pada setiap amalan yang mereka lakukan, pada bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Sehingga mereka mengikat para pengikutnya dengan ta'asub, fanatik, mengikat dengan taklid, sampai-sampai mereka mengharuskan untuk bermadhab dengan madhab tertentu, dengan alasan dalam beragama itu jangan plin-plan. Ngerti plin-plan? Plin-plan itu main apa elek, Pak? Bagus apa jelek? Jelek plin-plan itu. Sekarang sudah madhabnya Syafi'i, ganti lagi madhab Hambali. Ganti lagi, kamu beragama mboknya lurus. Lurus itu apa? Shiratal Mustaqim. Taklid kepada madhab dikatakan sebagai shiratal Mustaqim. Jangan plin-plan gonta-ganti madhab. Itu enggak boleh itu. Benar enggak Pak kayak gitu? Hah? Jangan plin-plan. Ini bahasa mereka kaum muslimin al-bid'ah. Dalam rangka mengikat para pengikutnya pada sebuah madhab yang mereka pegangi. Dengan tuduhan taklid, atau bukan dengan tuduhan taklid, dengan tuduhan plin-plan, atau blunglon, atau tidak lurus, atau yang lainnya. Padahal tidak ada satupun dalil yang mengharuskan kita untuk berfanatik kepada satu madhab pun, kecuali kepada Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Dikarenakan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka hidup di zaman setelah Nabi wafat. Allah menciptakan Nabi dan para sahabat lebih dulu daripada imam-imam tadi. Kalau seandainya diharuskan mengikuti madhab Syafi'i, lah Rasul mengikuti madhab Syafi'i atau tidak? Hah? Rasul mengikuti madhab Syafi'i atau tidak? Ya tidaklah. Oh, Rasulnya lebih awal hidup. Imam Syafi'i lahir setelah Nabi wafat sekian tahun berikutnya. Masa Rasul harus mengikuti Imam Syafi'i? Karena tidak mengikuti Imam Syafi'i, karena mati lebih dulu, maka Rasul salah. Loh, jadi Rasul Imam Syafi'i atau Nabi Muhammad, Pak? Ngawur saja ngomong. Sehingga tidak ada satupun dalil yang mengharuskan bermadhab. Yang mengharuskan kita adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Yang ada, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafar rasyidin yang terbimbing al-mahdiyin, yang dipastikan telah mendapatkan hidayah. Itu yang wajib. Tidak ada alaikum bisyafi'iyati lal hanbaliyati walal hanafiyati wala malikiyati. Tidak ada dalil seperti itu. Apa artinya ini? Wajib bagi kalian mengikuti Syafi'iyah, bukan Hanbaliyah, bukan Hanafiyah, dan bukan pula Malikiyah. Ini dalil palsu. Bagaimana mungkin ada dalil yang seperti itu? Wong Nabi sudah wafat. Malik, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i belum lahir di waktu itu. Mereka dari kurun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi begitulah mereka al-bid'ah wa kaum muslimin mengikat para pengikutnya dengan pendidikan taklid dan pendidikan fanatik. Diingatkan itu bid'ah, Pak. Wah, men, rapapa. Bid'ah-bid'ah, sing penting aku melu. Dikasih tahu sesat, bukan meninggalkan, tetapi malah dia memeganginya erat-erat. Ini namanya apa? Ta'asubiyah. Dikasih tahu ini adalah fulan sesat, menyimpang, harus engkau tinggalkan. Dia tetap memeganginya dan itu adalah ciri khas. Di antara ciri-ciri tanda alul bid'ah. Adapun alul sunnah tidak. Alul sunnah ketika diberitahukan si fulan sesat. Apa bukti kesesatannya? Bukti kesesatannya ini dan itu. Ucapannya, perbuatannya, pergaulannya. Setelah memang terlihat itu adalah sesat, nyata betul terdapat tanda-tanda kesesatan pada si fulan, maka kita tinggalkan dia. Kita tidak ikut serta dengannya karena kita ahli sunnah. Tidak harus taklid. Tidak ada pendidikan fanatik kepada person. Tidak ada pendidikan mengkultuskan individu seseorang di antara tokoh. Tidak ada. Yang ada adalah kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ciri yang ketiga adalah annahum yakrahuna a'immatul islamuddin. Ciri khas yang ketiga, mereka membenci imam-imam kaum muslimin, imam-imam agama ini, imam-imam ahlu sunnah. Sudah kita lewati ucapannya Imam Abu Hatim, wa min alamati al-bid'ah alama al-waqiyatu ala al-athar. Di antara tanda-tanda seorang itu al-bid'ah adalah mereka mencela para ulama yang mengikuti al-athar, bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Sudah kita lewati ucapannya para ulama yang lainnya juga. Ma min ahlil bid'ati illa wahum yubghiduna imata sunnah. Tidak satupun di antara ahlul bid'ah. Laisa fid dunya mubtadi'un. Nomor ke-205. Laisa fid dunya mubtadi'un. Tidak ada seorang pun di dunia ini, satupun di antara al-bid'ah, illa wa huwa yubghidu ahlul hadis, kecuali pasti dia akan membenci ahlul hadis, ulama yang memegangi hadis Nabi, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tanda yang ketiga. Dan sudah berlewat pembahasan ini pada kesempatan yang terdahulu. Kita masih yang berikutnya, poin ke-210. Qala Waqi rahimahullahu taala, berkata Imam Waqi rahimahullahu taala, beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Man talaba al-haditha liyuqawwi bihi ra'yahu fahuwa sahibu bid'atin. Barang siapa yang dia mencari hadis dia membuka-buka Bukhari, Muslim, mungkin Riyadhus Salihin atau yang lainnya. Dia mencari hadis. Tetapi dalam rangkanya adalah dalam rangka untuk menguatkan pendapatnya, untuk menguatkan ro'yunya. Maka ketahuilah dia adalah pengikut bid'ah, sahibu bid'ah, pelaku bid'ah. Dia dengan kalimat lain disebut ahlul bid'ah. Hadirin yang dimuliakan, jangan heran ahlul bid'ah mencari hadis Nabi. Jangan heran ahlul bid'ah mencari ayat-ayat dalam Al-Quran. Jangan heran. Dikarenakan mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran. فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَاتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentangan. Lihat, orangnya memiliki sifat menentang. Tetapi Allah sebutkan dia mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Dia masih mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Apakah dalam rangka dia mengikuti ayat? Apakah dalam rangka dia mengikuti firman Allah? Allah sebutkan tidak. Ahlul bid'ah kok membaca ayat? Iya. Khawarij baca ayat. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Nabi telah memberitahukan kepada kita dalam hadis yang sahih, khawarij membaca ayat Al-Quran disangka ayat itu menguatkan pendapatnya khawarij, padahal ayat itu membantah pendapatnya khawarij. Jangan heran ahlul bid'ah mencari-cari ayat-ayat Al-Quran. Jangan heran, Allah telah menyebutkan itu. Tetapi mereka ini, wahai kaum muslimin, mencari-cari ayat-ayat Al-Quran dalam rangka apa? Dalam rangka ibtigha'al fitnah. Menimbulkan fitnah. Pemahaman yang batil. Berkedok di balik ayat Al-Quran. Atau dalam rangka menimbulkan ta'wil. Apa itu ta'wil? Tafsir semau mereka. Ta'wil yani tafsirul batil. Tafsir yang batil. Itulah hati mereka. Bagaimana kita tahu isi hati mereka? Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengabarkan hal itu kepada kita. Demikian pula Imam Waqi' rahimahullah ta'ala, beliau memberitahukan kepada kita, wahai kaum muslimin, kalau ada di antara kalian yang mempelajari hadis Nabi dalam rangka menguatkan ro'yunya, pendapatnya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Saya berikan contoh. Contoh yang gampang adalah Ikhwanul Muslimin. Mereka memiliki manhaj bolehnya berpecah. Bahasa mereka bolehnya berbeda-beda selama tidak berpecah. Itu bahasa mereka. Kalau ada perbedaan, hendaknya toleransi. Diam dan jangan mengingkari. Itu bentuk toleransinya. Sehingga biarkanlah kaum muslimin pada jalannya masing-masing. Yang penting bersatu. Ini ikhwanul muslimin. Kemudian mereka menguatkan dengan dalil ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmah. Padahal riwayat ini lemah. Sebagian ulama menyebutkan riwayat ini palsu. Bahkan yang benar adalah apa? Yang benar hadis Nabi alaihissalatu wassalam di lembaran yang telah ada, al-furqatu azabun, perbedaan dan perpecahan itu adalah azab, bukan sebagai rahmah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahmatu al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Al-jama'ah itu adalah rahmah, perbedaan dan perpecahan itu adalah azab. Hadis ini disebutkan oleh beliau Lamudur dalam kitab Lamudur nomor ke-33. Bersatu itu adalah rahmah, berpecah itu adalah azab. Bukan perpecahan umatku adalah rahmah. Kalau perpecahan umatku adalah rahmah, itu berarti persatuan adalah azab. Yang benar, bersatu di atas sunnah itu rahmah. Berpecah belah itu adalah azab, kesengsaraan, siksaan, keburukan. Itu yang benar. Tetapi ikhwanul muslimin mencarikan dalil supaya pemahaman mereka itu benar. Itu apa? Dibiarkan kaum muslimin pada perbedaannya masing-masing bertoleransi, ya, pada perbedaan yang ada dan saling bahu-membahu dalam perkara yang disepakati dan disetujui. Kalau dalam perbedaan, saling tasamuh, berlapang dada dan menerima. Ini manhaj ikhwanul muslimin. Tidak ada pada mereka manhaj wajib mengikuti sunnah, tinggalkan bid'ah, bersatulah di atas sunnah, tinggalkan yang bid'ah karena itu yang memecah. Tidak ada yang seperti itu pada keyakinan ikhwanul muslimin. Tidak ada. Sehingga mereka kaum muslimin mencarikan ayat-ayat pembolehan akan adanya perpecahan di tengah-tengah mereka. Yang penting kita harus menjaga persatuan, menjaga ukhuwah dengan cara yang salah, yakni membiarkan perpecahan di atas bid'ahnya masing-masing. Sehingga mereka membawakan ayat-ayat dilarangnya berpecah dari sisi yang penting kita bersatu walaupun berbeda, jangan berpecah. Walaupun hakikatnya sudah berpecah. Persatuan yang mereka maukan, jangan saling mencibir, jangan saling mencela, jangan saling menjatuhkan, jangan saling nahi mungkar bahasa Arabnya. Jangan saling amar ma'ruf. Karena kalau kamu amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, akan menyebabkan hati-hati mereka tersakiti. Itu memecah belah umat namanya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu memecah belah umat. Karena itu supaya jangan ada gejolak, sudah, tidak usah ada amar ma'ruf, dan tidak perlu adanya nahi mungkar. Terus bagaimana? Yang penting bersatu. Hindari perpecahan, walaupun hakikatnya sudah berpecah dengan bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Bisa dipahami hadirin, ini bahaya sekali. Mereka banyak menukilkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersatu, tetapi persatuan yang mereka maukan persatuan yang bid'ah tadi. Mereka membawakan ayat-ayat larangan untuk berpecah belah, tetapi yang mereka maukan adalah berpecah belah yang seperti yang mereka inginkan tadi, tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar, agar supaya tidak berpecah belah. Karena kalau nahi mungkar, awas, hati-hati dari bid'ah, ini akan menyakiti semua pihak. Gak boleh bilang kayak gitu. Hati-hati kalian dari penyimpangan, ini menyinggung, gak boleh, nanti akan membuat pecah. Terus bagaimana? Biar saja, yang penting bersatu. Pada menang baik. Aja kontok-kontokan baik. Menang baik. Aneh sing batil, menang baik. Karena nehi mungkar itu memecah. Jangan pula kamu mengajak, mari kita ke sunnah. Tidak semuanya kaum muslimin dengan sunnah. Kalau kamu mengajak kepada sunnah, berarti kamu memecah belah umat. Terus bagaimana? Ya biarlah mereka berjalan masing-masing. Yang penting mereka saudara kita, sesama umat Islam. Kita hormati mereka walaupun mereka berbeda dengan kita. Tidak perlu kita ajak mereka kepada sunnah. Ini manhaj ikhwan muslimin. Sehingga dakwah salafiyah yang mengajar kepada sunnah, kembali kepada sunnah, dan mengajak untuk meninggalkan bid'ah, dituduh oleh mereka sebagai pemecah belah umat. Dikarenakan dengan adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, mengajak kepada yang sunnah dan memperingatkan dari yang bid'ah ini, akan membuat apa? Kekacauan, akan membuat kerutan dan keributan. Orang banyak yang tersinggung, orang yang banyak tidak suka. Karena itu salaf ini pemecah belah umat. Kalau ikhwan muslimin penyatu, santun, bisa mengerti perbedaan yang ada, membolehkan orang melakukan bid'ah. Yang penting pada dene muslimin ikilah menang bae menang. Itu yang mereka mau kan. Kalau ditanyakan kepada mereka, Pak ikhwanul muslimin, ya, ini orang sesat pak. Sesatnya itu, oh biar diem dia aja kamu. Mereka kan seperti itu. Jangan kamu menyesat-nyesatkan umat. Oh dia muslim kok saudara kita. Tapi dia sesat loh. Tahu gak sesatnya itu? Oh iya betul dia sesat memang. Al-bid'ah. Ya biar saja yang penting kan bersatu. Lah kalau dia masuk neraka, ya jurna baik. Oh dia saudara kita kok masuk neraka. Loh, apa seperti itu persaudaraan membiarkan orang masuk dalam neraka? Yang penting kan bersaudara. Bareng-bareng meneraka biar apa-apa sih, penting bersaudara. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pikiran mereka seperti itu. Akhirnya ayat-ayat yang mengharuskan bersatu difahamkan kepada mereka. Ayat-ayat yang menyebutkan larangan berpecah juga dipahamkan kepada pemahamannya mereka. Yakni membiarkan bid'ah agar supaya tidak pecah. Karena kalau disinggung bid'ah-bid'ah itu akan menyebabkan pecah. Larangan berpecah. Sebutkan dalil larangan berpecah. Berarti salafi melanggar ayat-ayat yang melarang untuk berpecah. Ini ruwet sekali pak, berarti pak. Ruwet tidak terasa ruwetnya tidak pak? Ruwet sekali. Ini gindas, sikil-sikil gundas. Hah? Kebalik-balik pemahaman mereka itu. Nah, ikhwanul muslimin tidak memiliki dalil tentang ucapan mereka tadi. Membiarkan bid'ah demi persatuan. Demi persaudaraan. Tinggalkan amar ma'ruf, tinggalkan nahi mungkar, karena itu sebagai bentuk pemecah belah umat. Ini enggak punya dalil. Enggak punya dalil. Yang ada kewajiban mengikuti as-sunnah, yang ada larangan mengikuti yang bid'ah. Tapi mereka mencomot ayat-ayat guna menguatkan pendapat mereka dan ditafsirkan kepada makna yang mereka maukan. Ibtighal fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Mereka menimbulkan pemahaman batil dan mereka menafsirkan dengan tafsiran yang batil. Itulah ikhwanul muslimin. Yang berikutnya, waqala aidan, berkata juga Al-Imam Waqi' berkata juga, Ahlul ahwa'i la yaktubun illa ma lahum. Ahlul ahwa' tidaklah mereka menulis kecuali apa yang menguatkan mereka. Ahlul ahwa tidaklah mereka menulis kecuali apa yang menguatkan mereka. Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, mereka cari untuk menguatkan bid'ah-bid'ah mereka. Sampai pun cerita-cerita dusta, ya, mereka tulis untuk menguatkan pendapatnya mereka. Bahkan mimpi-mimpi yang tidak ada nasnya pun mereka gunakan sebagai dalil. Sembarangan mereka itu. Yang penting dianggap menguatkan bagi mereka. Maka ditulislah mereka di buku-buku mereka itu. Atau di ceramah-ceramah mereka. Walaupun tanpa ayat dan hadis dengan rujukan yang benar. Maka hadirin yang kami muliakan, ahlul bid'ah ini dikatakan sebagai ahlul bid'ah dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau mereka meninggalkan hawa nafsu dan tunduk mengikuti yang sunnah, maka akan didapatilah mereka di atas al-haq. Hadirin yang kami muliakan, mungkin di antara kita pernah mengalami sebagai ahlul bid'ah, atau ya supporter bid'ah, perame, ya, yang meramaikan kebid'ahan. Sangat terasa sekali bedanya dengan dakwah salafiyah ini. Ketika mereka di atas kebid'ahannya, tidak pernah mengenal ilmu sunnah, tidak terdidik untuk bertanya tentang ilmu, tidak terdidik bertanya tentang dalil. Bahkan mereka marah tatkala ditanya tentang dalil. Ada yang mengatakan, cinta Rasul kok ditanya dalilnya? Cinta Rasul itu ibadah, tidak perlu ada dalil-dalilan. Wong saya cinta kamu aja enggak perlu dalil kok. Cinta Rasul harus ada dalilnya. Ini ngawur yang seperti ini kaum muslimin. Sembarangan. Yang penting mereka itu menang. Yang penting syubhat mereka masuk. Yang penting kaum muslimin terbawa oleh mereka. Yang dituntut adalah pembuktian cintamu kepada Nabi. Mengamalkan sesuatu yang disunahkan. Bukan melakukan sesuatu yang tidak disunahkan. Kalau kamu mencintai Rasul, hah, mana? Dalilkan, bawakan dalil pada setiap yang kamu lakukan. Bahwa kamu betul-betul mencintai Rasul dengan mengikutinya. Itu yang dituntut. Hakada kaum muslimin. Tatkala engkau mewujudkan cintamu kepada Rasul dengan mengamalkan sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi, apakah itu dibenarkan itu sebagai bukti cintamu kepada Rasul? Di mana Rasul melarang perbuatan yang tidak diajarkan oleh beliau. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam urusan agama. Karena itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena semua perkara yang baru dalam urusan agama itu dihukumi dengan dhalal, sesat. Itu menunjukkan bid'ah itu hukumnya haram. Maka kalau engkau mencintai Rasul, ya ikuti sunnahnya. Kalau engkau mengaku mencintai Rasul, ternyata engkau menentang ajarannya, dan melakukan yang dilarang, itu bukan cinta Rasul, Pak. Itu menentang Rasul. Itu yang dituntut. Tapi begitulah mereka kaum muslimin membuat syubhat-syubhat tanpa dalil. Mereka tulis itu di buku-buku mereka. Mereka ucapkan itu di ceramah-ceramah mereka. Dalam rangka yang penting dalilnya masuk akal. Sehingga orang akan terbawa hanyut oleh mereka. Dan tidak dibawa manusia kepada yang sunnah. Dengan label cinta Rasul. Inilah dia wahai kaum muslimin beberapa tanda-tanda ahlul bid'ah yang bisa kita baca dalam kesempatan sore hari ini. Poin yang ke-212 agak panjang. Ini insyaallah kita tunda membacanya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.